Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal hadirun, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunianya, kemudahan darinya kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Seperti direncanakan, insyaallah ta'ala kita akan memanfaatkan waktu untuk mempelajari sebuah tema, ya, mengenal musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mengenal kitab yang berjudul Al-Musnad, yakni musnad yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Naam. Sebagai seorang sunni, seorang ahlu sunnah, di antara tanda-tandanya adalah mahabbatu ulama is sunnah, mencintai ulama sunnah, mencintai ulama sunnah wa imamuhum, dan imam-imamnya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, a'immah ahli sunnah, qadiman wa haditha, baik di masa lalu atau di masa-masa berikutnya. Terlebih, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah para ulama pewaris Nabi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sudah menjadi kecintaan atau kebiasaan ahlus sunnah untuk selalu berusaha mengenal mereka ini. Mengenal para sahabat, mengenal para ulama. Dan juga mempelajari peninggalan mereka berupa karya-karya yang bermanfaat. Karena dari situlah kita bisa mendapatkan ilmu Alkitab was sunnah dengan pemahaman yang sahih. Dan dari karya-karya para ulama itu, ilmu itu juga terus bersambung, tidak terputus. Naam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba untuk mengenal sebuah kitab yang itu adalah karya dari salah satu ulama kita, Imam Ahlus Sunnah, yaitu kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad. Dan sekaligus juga kita ya tidak bisa lepas dari mengenal penulisnya, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita awali ikhwatul kiram untuk mempelajari secara ringkas mukhtasaran ya biografi dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi ini cerita ya, kisah kita mendengar bagaimana perjalanan hidup Imam Ahmad, ya, masa kecilnya, bagaimana beliau belajar. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi sebab kecintaan kita kepada para ulama dan juga mengerti kadar mereka, taib, dan juga apa namanya, sekaligus menjadi sebab kita termotivasi, ya, bersemangat di dalam kita menuntut ilmu. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bernama Imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Jadi kalau biasa disebut Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbal itu bukan ayahnya, tapi kakeknya. Adapun ayahnya adalah Muhammad. Jadi nama beliau Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Asy-Syaibani. Nah, beliau asalnya dari Basrah. Asalnya dari Basrah. Naam. Dan ketika beliau akan lahir, ya, ayahnya Muhammad membawa istri beliau yang tidak lain adalah ibunya Imam Ahmad ke Baghdad dalam keadaan hamil. Ya. Jadi dalam keadaan hamil dari Basrah dibawa ke mana? Baghdad, Irak. Dalam keadaan hamil, kemudian lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal. Pada tahun 164 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah di Baghdad. Lahir di Baghdad pada tahun 164. Tidak lama setelah lahir, ayahnya meninggal. Masih muda ayahnya. Masih sekitar umur 30-an tahun. Maka sejak itulah kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjadi seorang yatim. Nah, dan sungguh keyatiman itu bukanlah penghalang untuk seorang menjadi mulia, menjadi apa namanya besar, jika Allah memberikan kemudahan. Nah, maka banyaklah untuk berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar dia memberikan taufik, dia memberikan kebaikan. Barangkali juga salah satu hikmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim agar umatnya yang mendapatkan keadaan seperti itu ya ya'tabir, mengambil apa? Ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang menimpa ya Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, beliau lahir di Baghdad dan tumbuh di Baghdad. Subhanallah, masa kecil beliau sudah ya, sibuk dengan ilmu. Baghdad ma'ruf ketika itu, ya, ada para ulama. Maka beliau pun sejak kecil sudah tampak ya, semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam apa namanya mengamalkan sikap wara' juga sudah tampak sejak kecilnya. Naam. Kalau dulu anak kecil belajar di kuttab, beliau pun masuk ke kuttab, ya, seperti TPA barangkali demikian, baca nulis, baca apa namanya Al-Quran. Naam. Wabillahi taufiq. Sampai umur 15 tahun kurang lebih, ya. Begitu beliau berumur 15 tahun, beliau memiliki semangat untuk mencari hadis. Ilmu hadis, ilmu yang sangat beliau cintai, setelah beliau mempelajari Al-Quranul Karim di masa kecilnya, ya, menghafalkannya. Umur 15 tahun beliau ya, sangat semangat di dalam mendengarkan hadis, menghafalkannya, mencatatnya. Naam. Dan guru yang pertama kali beliau menulis, kalau yang namanya menulis hadis, yang menulis dengan sanadnya, ini maksudnya. Ya, mungkin kalau sejak kecil sudah mulai hafal hadis dan seterusnya, tapi menulis, ya, menulis hadis, duduk di depan guru, ya, disebutkan dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal, guru yang pertama kali beliau menulis darinya hadis adalah Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi, ini muridnya Imam Abu Hanifah. Ini yang pertama kali beliau menulis hadis darinya. Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Pada tahun, berarti tahun 1182, 15 tahun umur beliau. Nah. Wabillahi taufiq. Di tahun itu juga, ya, di tahun itu, disebutkan dalam tarjumah, ya, datang Abdullah bin Mubarak. Mungkin kita sering mendengar nama ulama ini. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, imam besar ketika itu di zamannya. Datang ke Baghdad. Begitu Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi datang ke Baghdad, Imam Ahmad mendengar datang Imam bin Mubarak, dikejar. Dikejar ingin duduk mendengarkan hadis. Namun belum bertemu dengan Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak sudah pergi meninggalkan Baghdad menuju Tursus di Romawi untuk perang, untuk jihad. Dan terkenal Imam Abdullah bin Mubarak sebagai seorang alim, seorang ulama mujahid, ya, berjihad. Nah, kisah ini di satu sisi menunjukkan semangat Imam Ahmad untuk mendapatkan guru-guru yang utama, juga sisi yang lain kisah ini diambil faedah beliau tidak bertemu dengan siapa? Abdullah bin Mubarak. Tidak bertemu dengan Imam Abdullah bin Mubarak. Nah. Guru yang lain, ma'asyiral muslimin, Abu Yusuf Al-Qadhi meninggal. Tidak lama setelah beliau duduk, kurang lebih sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan duduk bersama Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, wafat Abu Yusuf Al-Qadhi. Imam Ahmad kemudian mengambil ilmu dari guru yang lain, yang juga imam besar di zamannya, Husaim ibnu Bashir. Husaim ibnu Bashir, di situ beliau duduk di majelisnya Husaim ibnu Bashir, ya, dan beliau menulis lebih dari 3.000 hadis dari Husaim ibnu Bashir. Nah, 3.000 hadis dengan sanadnya tentunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Husaim ibnu Bashir termasuk guru besarnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dan di majelis Husaim ibnu Bashir inilah beliau mendengar kabar bahwasanya Imam Malik wafat. Demikian juga Imam Hammad ibnu Zaid wafat. Ini dua orang imam di zamannya. Imam Malik berada di Madinah, ya, Hammad ibnu Zaid, ya, juga imam besar. Yang tentunya Imam Ahmad ingin bertemu dengan kedua imam ini. Imam Malik termasuk tabi'ut tabi'in, Hammad bin Zaid juga termasuk tabi'ut tabi'in. Tentu keinginan seorang murid untuk berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, ya, termasuk dari golongan generasi awal, sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat kuat untuk kepingin ketemu. Tapi subhanallah, ya, inilah awal-awal Imam Ahmad duduk menulis hadis. Ya, ya, masih umur-umur berarti 18-an tahun ketika itu. Sedang menulis hadis di majelisnya Husaim bin Bashir, beliau mendengar Imam Malik wafat. Imam Hammad ibn Zaid juga wafat. Nah, kisah ini berarti diambil faedah, apakah Imam Ahmad bertemu dengan Imam Malik? Jawabannya tidak. Tapi apakah satu zaman dengan Imam Malik? Satu zaman. Satu zaman dengan Hammad ibn Zaid? Iya. Satu zaman. Namun tidak apa? Berjumpa. Ya. Nah. Wabillahi taufik. Ya, mungkin seperti kita di sini barangkali satu zaman dengan Imam Al-Albani, ya, satu zaman dengan Imam Ibnu Utsaimin atau Syekh Muqbil, namun tidak ketemu. Satu zaman. Tapi kita hanya mendengar kabar wafatnya, kabar meninggalnya. Nah, Tayyib ini berarti guru besar beliau yang lain, Husaim Ibnu Bashir. Sampai Husaim Ibnu Bashir meninggal. Coba lihat bagaimana semangat beliau, bagaimana mulazamah beliau. Duduk di majelisnya Husaim Ibnu Bashir. Sampai wafat Husaim Ibnu Bashir. Setelah Husaim Ibnu Bashir meninggal, ya, beliau meninggalkan Baghdad. Itulah awal kali beliau rihlah untuk menuntut apa? Ilmu. Tadinya beliau belajar di negerinya sendiri. Dan ini sesungguhnya termasuk adab, di antara adab menuntut ilmu. Kalau di negerinya ada ulama besar, alim, ambil dulu dari ulama di negerinya. Beliau telah mengambil ilmu dari Abu Yusuf Al-Qadhi, kemudian mengambil ilmu dari sampai wafatnya Abu Yusuf Al-Qadhi, kemudian duduk dengan siapa namanya? Husaim Ibnu Bashir, ya. Sampai wafatnya Husaim Ibnu Bashir, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal melakukan rihlah fi talabil ilmi menuju Kufah. Dan inilah rihlah yang pertama kali dilakukan oleh Imam Ahmad. Tahu tidak naik apa beliau dari Baghdad ke Kufah? Disebutkan dalam biografi beliau, beliau berjalan masyian, berjalan kaki beliau. Nah, ini yang paling jauh mana ini? Ada yang dari Kemojing, ya? Kemojing ke sini dari Baghdad ke Kufah jauh mana? Jauh dari mana? Dari Kufah ke Baghdad ke Kufah lebih jauh. Makanya coba antum jalan kaki dari Kemojing ke sini, ya? Nah, masyian. Artinya kita sedang membandingkan bagaimana, ya, jasa beliau-beliau itu para ulama, semangat mereka. Kadar mereka itu luar biasa, ikhwatul kiram. Taufik yang Allah berikan kepada para ulama. Beliau berjalan kaki, ikhwatul kiram, rahiman rahimakumullah. Dari Baghdad menuju Kufah. Dan beliau ketika itu umurnya, ya, sekitar 20 tahunan. Fi isrin min umrih. Umur 20-an tahun kurang lebih. Sampailah di Kufah. Nah, dan guru besar beliau yang beliau mendapatkan hadis darinya adalah Al-Imam Abu Muawiyah Ad-Dharir Al-Kufi, ma'ruf Abu Muawiyah Ad-Dharir. Dharir itu buta. Memang buta ini guru beliau. Abu Muawiyah Ad-Dharir. Nah, kemudian juga beliau di Kufah mendengar dari Waqi' Ibn Jarrah Al-Kufi, gurunya Imam Syafi'i. Kita sering mendengar apa namanya sebuah bait yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ya, syakautu waqi'an an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi aw la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i berkata dalam bait, saya bertanya kepada Waqi', kenapa jelek hafalan saya? Imam Syafi'i sampai mengatakan demikian. Maka kata Waqi', ya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau mengingatkan aku untuk aku meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya dari Allah. Dan cahaya itu tidak didapatkan oleh orang yang bermaksiat. Naam, jadi sebelum bertemu dengan Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad sudah bertemu dengan gurunya Syafi'i, yaitu Waqi'. Datang ke Kufah bertemu dengan Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi. Waqi' Ibnu Jarrah. Juga beliau bertemu dengan, ya, guru-guru yang lain. Asyahid, dua guru ini guru besar beliau di Kufah, Abu Muawiyah Ad-Dharir dan Waqi' Ibnu Jarrah. Ketika Imam Ahmad duduk di hadapan para ulama, Imam Ahmad bukan orang sembarang, ikhwan. Bukan orang sembarang. Duduk di hadapan Husaim, duduk di hadapan Abu Yusuf Al-Qadhi, ya. Sehingga ketika beliau ke Kufah pun terdengar tentang Imam Ahmad ini. Dan beliau sangat dimuliakan oleh guru-guru beliau. Termasuk Waqi', ya. Waqi', beliau sangat memuliakan Imam Ahmad. Dan Waqi' mengetahui bahwa Imam Ahmad ini orang yang sangat kuat. Hadis-hadisnya dari Husain. Ya, bagaimana tidak kuat? Imam Ahmad duduk bersama dengan siapa? Husain. Husain bin Bashir, guru beliau. Sampai disebutkan dalam riwayat, ya, sampai Imam Waqi' bertanya kepada Imam Ahmad, kalau ada hal-hal yang terkait dengan hadis Husain, tanyanya kepada Imam Ahmad. Ilmu memang demikian, ikhwan. Dan ini juga menunjukkan tawadhu'nya Imam Waqi'. Imam Waqi' ma'ruf, orang yang sepuh tentunya, mendalam ilmunya. Namun beliau bertanya kepada Imam Ahmad. Disebutkan suatu saat Imam Waqi' bertanya kepada Imam Ahmad tentang suatu hadis. Bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, apakah hadis ini ada pada Husain ibnu Bashir?" Berarti kan pertanyaan ini menunjukkan kepercayaan, ya atau tidak? Imam Ahmad mengatakan, "La, tidak wahai Waqi', tidak ada. Husain tidak punya hadis ini. Husain tidak punya hadis ini." Dan seterusnya, ikhwatul kiram, sampailah pada tingkat Imam Ahmad, ya, menghafalkan kitab-kitabnya Waqi' ibnu Jarrah semuanya. Buku-bukunya Imam Waqi' dihafalkan oleh Imam Ahmad. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Waqi', ya, dan banyak menulis dari Waqi' ibnu Jarrah Ar-Ru'asi. Dan Imam Waqi' seperti telah kita sebutkan tadi sangat memuliakan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Kemudian ikhwatul kiram rahimahun rahimahumullah, beliau berpindah ke tempat yang lain, melakukan rihlah yang lain. Setelah beliau rihlah ke Kufah, ya, sambil dihafalkan, ya, nanti gurunya siapa tanya nanti, ya. Begitu, Pak. Alihun, siap-siap alihun. Salah pakai kacamata tapi bayangannya kelihatan. Alihun. Siap-siap alihun, ya. Jadi demikian, beliau di Kufah duduk bersama dengan Waqi' ibn Jarrah Ar-Ru'asi, ya, dan juga Abu Muawiyah Ad-Dharir. Pada tahun 186, ya, pada 186 beliau telah rihlah ke Basrah. Dan itu awal asal mulanya beliau kan di Basrah, ya, keluarganya. Namun kemudian berpindah ke Baghdad. Ya. Di Basrah beliau, ya, mendengar dari beberapa guru, di antaranya Mu'tamir bin Sulaiman. Mu'tamir bin Sulaiman kemudian mendengar juga dari Bishr ibn al-Mufaddal, kemudian juga mendengar dari Marhum bin Abdul Aziz al-Umawi dan yang lainnya. Dan setelah itu beliau banyak melakukan rihlah dari Kufah ke Basrah, Basrah ke Kufah. Demikian seterusnya beliau sering berbolak-balik menuju guru-gurunya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Karena seringnya beliau berrihlah, ya. Ini kan pemandangan yang apa namanya bagi sebagian orang mungkin aneh, ya. Ini barangkali juga ada orang lihat sama antum aneh, ngaji terus gitu kan. Padahal kita tidak seberapa jika dibandingkan sama siapa? Imam Ahmad. Kita masih sering bolos, kan demikian, ya. Itu saja orang pada heran. Ngopo ngaji terus. Senin ngaji, Selasa ono jadwal meneh. Rebo ngaji bolak-balik. Kapan cari ma'isyah? Padahal cari ma'isyahnya sudah terlalu apa namanya? Banyak. Artinya sebuah pemandangan yang mungkin sebagian orang akan bertanya. Kenapa ngaji? Ada apa ngaji? Nah, semacam itu pula ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Diriwayatkan di sini oleh Ibnu Mani', sami'tu jaddi yaqul marra Ahmad Ibnu Hanbal ja'iyan minal Kufah. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal datang dari Kufah. Beliau berbolak-balik Kufah, Basrah, Kufrah, Basrah. Wa biyadihi khariṭah, di tangannya beliau ada peta, memegang peta, fiha kutub, juga membawa kitab-kitab. Naam. Fa akhadtu biyadihi. Maka saya pun pegang tangannya Imam Ahmad yang meriwayatkan ini. Fakultu, kemudian saya bertanya, antum wahai Ahmad, marrotan ilal Kufah. Antum pergi ke Kufah. Kemudian marrotan ilal Basroh, balik lagi ke Basroh. Sampai kapan? Sampai kapan? Idza katabar rajulu 30,000 hadis, lam yakfih. Apa enggak cukup ya? Seorang menulis 30,000 hadis. Menurut yang bertanya ini 30,000 hadis sudah banyak. Nah, kita sudah berapa ratus hadis kita tulis? Tidak ada barangkali. Dengan sanadnya mungkin belum. Sukanya baca memang. Kalau nulis, ya ditanya ini Imam Ahmad. 30,000 hadis apa tidak cukup, wahai Ahmad? Diam Imam Ahmad dan jawab. Sittina alfan. Apa 60,000 tidak cukup juga? Jadi bolak-balik. Sampai kapan? Sampai berapa? 60,000 hadis. Fasakat. Imam Ahmad masih diam. Fakultu, saya pun tanya lagi, mi'at alf, kalau 100,000 bagaimana Ahmad? Faqala, maka berkata Imam Ahmad, hina idzin ya'rifu syai'an, kalau sudah 100,000 dia baru mengetahui sebagian. Kalau sudah 100,000 dia baru mendapatkan sebagian. Nah, qala Ahmad ibnu Mani', fanadharna fa'idha Ahmad, ketika kita lihat Imam Ahmad, ternyata beliau telah menulis 300,000, 300,000 hadis ketika itu dari beberapa guru. Itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi teringat ucapan Bukhari. Bukhari pernah mengatakan hafidtu 100,000 hadisin sahih wa 200,000 hadisin ghairi sahih. Saya hafal 100,000 hadis sahih dan saya hafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Ucapan Al-Bukhari rahimahullah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya pada tahun 187 kurang lebih, ya, 187 beliau pergi ke Hijaz. Inilah awal mula beliau pergi ke Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif itu Hijaz. Qadima Mekah, beliau sampai ke Mekah. Dan ketika sampai ke Mekah, beliau telah mendapatkan Fubail ibnu Iyad wafat. Jadi beliau tidak ketemu Fubail bin Iyad. Fubail bin Iyad ini sangat dekat dengan Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Nah, Fubail ibn Iyad az-Zahid. Nah, maka tidak mendengar dari Fubail ibn Iyad. Tetapi beliau mendapatkan ya Sufyan ibn Uyainah. Beliau duduk di Mekah dan bertemu dengan Sufyan ibnu Uyainah. Ada dua Sufyan, satu Sufyan ibnu Uyainah, yang kedua Sufyan As-Sauri. Kalau Sufyan ibnu Uyainah itu di Mekah, kalau Sufyan As-Sauri di Kufah. Dan Imam Ahmad mendengar dari dua Sufyan. Jadi dua Sufyan itu gurunya beliau. Beliau mendengar dari Sufyan ibnu Uyainah di Mekah, juga mendengar dari Sufyan ibn As-Sauri. Sufyan As-Sauri. Sufyan Ats-Tsauri. Naam. Qala al-Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, naam. Atau setelahnya, ikhwan. Beliau sampailah ke Mekah dan mendengar dari Sufyan ibnu Uyainah. Dan di Mekah itulah pada safar yang pertama kali beliau ke Hijaz, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Di situlah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i yang pertama kali. Naam. Jadi bertemu dengan Imam Syafi'i pertama kali ketika beliau datang ke Mekah. Dan setelah itu beliau sering berjumpa dengan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan tinggal di Baghdad selama 2 tahun. Imam Syafi'i pernah pergi ke Baghdad dan tinggal di Baghdad selama 2 tahun. Nah, disitulah Imam Syafi'i kemudian kembali ke Baghdad Jalasa Syafi'i, jalasa Syafi'i. Ya. Duduk bersama dengan Imam Syafi'i dan beliau menulis semua kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Gurunya Imam Syafi'i, Waqi' Ibn Jarrah, beliau tulis semua kitab-kitabnya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga beliau tulis semua kitab-kitabnya. Ketika Imam Syafi'i tinggal di mana? Di Baghdad. Dan kisah beliau tentunya sangat panjang ikhwatul kiram, dan maksud kita adalah ikhtisar tentunya, ya. Masih panjang perjalanan beliau, rihlah, belum sampai perjalanan ke Yaman juga. Nah, sedikit kisah lah Bas. Di suatu tahun beliau ingin ketemu dengan Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sanani. Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sanani di Sana'a, di Yaman. Ketika itu Imam Ahmad dari Baghdad berjalan dengan temannya Ishaq Ibn Rahuya. Ini Qorin, teman dekat, jalan. Jadi niatnya itu sudah, pokoknya saya mau ke Yaman, ya, dari Baghdad, dari utara nih. Dari Baghdad sampai ke Mekah, singgah dulu untuk umroh atau haji ketika itu. Ketika tawaf, ya, ada yang ngasih tahu, itu Abdul Razzaq sedang tawaf. Jadi yang dicari itu, ya, ternyata sedang berada di mana? Di Mekah. Sampai kemudian Imam Syafi'i, sudahlah di sini aja kita ketemu Imam Abdul Razzaq. Kata Imam Ahmad, enggak. Kita niatnya kemana coba tadi? Kita niatnya ke Yaman. Ya. Kita ketemui di Yaman, jangan di sini. Maksudnya duduk untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis di Yaman. Jadi tidak kemudian apa namanya di situ, tidak. Beliau lanjutkan perjalanan ke Yaman, duduk di tempat Abdul Razzaq Ibn Hammam As-Sanani untuk mengambil hadis dari beliau rahimahullah. Bismillah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, perjalanan rihlah Imam Ahmad ini perjalanan yang cukup panjang, ya. Baik, beliau safar ke Makkah, ke Madinah, ke Wasit, ke Sana'a. Naam. Baik. Disebutkan, nah, kita sekarang mulai masuk kepada pembahasan musnad, ya, sedikit. Disebutkan di tarjumah beliau di dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Setelah beliau apa namanya melakukan perjalanan ke tempat Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sanani, ya, sekitar tahun 199, berarti sudah tahun 200-an. Beliau berjalan kaki beliau, ikhwan. Berjalan kaki. Nah, setelah dari Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sanani inilah beliau mulai menulis Musnad Imam Ahmad. Jadi beliau menulis setelah ada pada beliau, ya, hadis yang sangat banyak. Tadi, ya, di antara yang kita dengar berapa hadis beliau miliki? Beliau hafal, beliau catat 300 ribu. Nah, 300 ribu hadis. Artinya beliau memiliki hadis yang sangat banyak. Disitulah beliau mulai menulis musnad. Berarti pada tahun 200-an beliau mulai menulis kitab musnad yang kemudian terkenal dengan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mulai menulis, ya, sampai pada tahun 218, ikhtisaran 218, mulailah fitnah menimpa Imam Ahmad. Dan ini pembahasan tersendiri tentunya, fitnah khalqil Quran. Dan kita tidak membahasnya, ikhwan, ya. Mulai 218, ya. Amirul Mukminin Al-Ma'mun ketika itu, ya, mengumumkan kepada masyarakat, kepada manusia untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Bahkan memerintahkan agar para ulama diuji. Ditanya satu-satu, Al-Quran makhluk atau bukan? Nah, sampai ada yang meninggal, dipukul. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ya, tidak lepas pula dari ujian ini. Nah, dan kalau seorang membaca kisahnya Imam Ahmad, ya luar biasa dalam bab fitnah ini. Dipukul, sampai lumpuh tangan beliau, berdarah-darah, ila akhirih. Sampai berganti, ya, khalifah berikutnya Al-Mu'tasim. Ya, Al-Mu'tasim. Ya. Kemudian setelah itu berganti kepada Al-Wasiq. Jadi tiga khalifah ini sampai berganti tiga khalifah. Beliau mendapatkan ujian, beliau mendapatkan apa? Musibah, imtihan. Tapi beliau apa namanya? Sabar dengan ujian itu. Dalam keadaan beliau disiksa, dalam keadaan beliau sakit, dalam keadaan beliau lumpuh, dalam keadaan beliau luar biasa sampai hampir dibunuh. Kalau tidak salah di zamannya Al-Ma'mun dipanggil Imam Ahmad. Tinggal dipenggal saja Imam Ahmad. Tiba-tiba akan ditegakkan pembunuhan kepada Imam Ahmad, khalifah meninggal. Tidak jadi. Tidak jadi Imam Ahmad dibunuh ketika itu. Tetap dipenjara Imam Ahmad. Beberapa orang datang kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, ya, engkau ini kalau seandainya mengatakan Al-Quran makhluk karena terpaksa, karena menyelamatkan jiwamu ini, tidak masalah. Uzur sudah. Mukroh. Kata Imam Ahmad. Coba kamu lihat orang-orang yang di luar sana di penjara. Mereka sedang apa? Sedang menanti apa? Mereka sedang menanti apa? Kata Ahmad bin Hanbal. Kalau Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran makhluk, ya, bisa jadi mereka akan meyakini itu. Maka Imam Ahmad tetap kokoh di atas keyakinan yang benar itu. Tetap berdoa kepada Allah. Dan bukan keselamatan jiwa beliau yang beliau pikirkan, namun keselamatan manusia. I'tiqad, keyakinan manusia. Sabar di atas fitnah. Sabar di atas ujian itu sampai ya Allah memberikan jalan keluar bagi Imam Ahmad. Dan keluarlah Imam Ahmad dari apa namanya penjara ketika itu. Dalam keadaan apa namanya fitnah itu telah diangkat. Naam. Bercerita tentang musnad Imam Ahmad, berarti musnad itu ditulis sebelum fitnah, kan demikian. Setelah fitnah, ya sudah fitnah beliau di penjara, ya. Tidak ada kesempatan untuk beliau membacakan kitab beliau ini musnad. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Imam Adz-Dzahabi bahwasanya pada tahun 227 atau 228, ya. Taib afan sebelumnya ikhwan. Allahu a'lam sebelumnya pada tahun 225, ya. Taib 225 beliau sudah mulai apa namanya membacakan musnad Imam Ahmad. Taib sekitar tahun itu kurang lebih. Nah, jadi setelah fitnah itu beliau membacakan apa namanya musnad Imam Ahmad. Taib di antara yang mendengarkannya ya putra-putra beliau Abdullah, kemudian Saleh, kemudian keponakannya Hanbal, ya, itu diantara apa namanya orang-orang yang mendengar musnad Imam Ahmad dan tentunya murid-murid beliau yang lain. Ya. Wabillahi taufik. Sampai kemudian wafatlah Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 241 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 164, wafat pada tahun 241 Hijriah. Iya. Wabillahi taufiq. Demikian kurang lebih ma'asyiral muslimin ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, ya. Sedikit sejarah tentang perjalanan Imam Ahmad di dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian juga bagaimana beliau menulis apa namanya musnad, dan kemudian beliau membacakan musnad. Jadi kurang lebih beliau mulai memperdengarkan musnad pada tahun 225. Adapun penulisannya, ya, itu sebelum beliau mendapatkan fitnah khalqil Quran. Khalqil Quran. Ikhwatul kiram rahimahullah rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada ya pembahasan yang menjadi tema kita, yaitu pembahasan mengenal kitab musnad Imam Ahmad. Nah, sebelumnya ikhwan, mungkin antum pernah mendengar yakni nama-nama kitab hadis. Ada kitab Sunan, ya. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Ad-Daruqutni. Ada kitab yang diberi judul kitab Mu'jam. Ada Mu'jam At-Tabarani Al-Saghir, Mu'jam At-Tabarani Al-Awsat, Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir. Ada pula kitab yang diberi judul Al-Mustadrak. Al-Mustadrak, yani apa namanya, Al-Hakim rahimahullah. Ada juga kitab dengan judul As-Sahih, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ada juga kitab dengan judul Musnad, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Abu Ya'la Al-Musili. Naam. Musnad At-Tayalisi, Abu Dawud At-Tayalisi. Naam. Ini judul-judul kitab hadis. Seperti kita sebutkan tadi, ada kitab Sunan, ada kitab Musnad, ada kitab Mu'jam. Nah, kitab-kitab ini itu memiliki makna, memiliki maksud. Kitab Sunan berbeda dengan kitab Musnad. Kitab Musnad berbeda dengan kitab Mu'jam. Nah, yang menjadi pembahasan kita ini adalah kitab Musnad. Apa yang dimaksud dengan kitab Musnad itu? Apa yang dimaksud dengan kitab Musnad? Baik. Yang dimaksud dengan kitab Musnad, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ya, adalah sebuah kitab hadis, ya, bersanad. Sebuah kitab hadis bersanad yang penulisnya, ya, mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan sahabat. Ini kurang lebih maknanya. Jadi yang dimaksud dengan kitab musnad, ya, adalah sebuah kitab, kitab apa? Kitab hadis yang bersanad, di mana penulisnya mengelompokkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab musnad berdasarkan apa? Sahabat. Ini namanya kitab apa? Musnad. Termasuk musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Termasuk kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Baik. Beliau mengumpulkan hadis-hadis sangat banyak. Kalau dalam cetakan yang ada sekarang ini, cetakan yang terbaru, Musnad Imam Ahmad dicetak dalam 50 jilid. Dalam 50 jilid, dan 5 jilidnya adalah daftar isi. Daftar isinya aja 5 jilid. Daftar isinya. Jadi isinya berapa jilid? 45 jilid. Itu berisi kurang lebih sekitar 40 ribu hadis. Jadi Musnad Imam Ahmad ini termasuk ensiklopedia hadis, mausu'ah hadis. Kitab Musnad seperti telah kita sebutkan tadi, ikhwan, ya, berisi hadis-hadis bersanad dan dikelompokkan berdasarkan apa tadi? Sahabat. Makanya kalau antum buka Musnad Imam Ahmad jilid yang pertama, antum buka halaman pertama itu adalah diberi judul Musnad Abi Bakar As-Siddiq. Dan setelah itu disebutkan hadis yang pertama, haddatsani fulan an fulan an fulan an Abi Bakar As-Siddiq. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan an Abi Bakar As-Siddiq. Hadis yang ketiga, keempat, kelima, sampai habis hadis-hadisnya siapa? Abu Hurairah yang ingin untuk disebutkan dalam kitab itu. Nah, setelah selesai, ya, berpindah kepada musnad berikutnya, musnad Umar ibnul Khattab. Musnad Umar ibnul Khattab. Berarti setelah itu isinya apa? Hadis-hadisnya siapa? Umar ibnul Khattab. Disebutkan sanadnya, haddatsani fulan an fulan, ya mungkin haddatsani Husaim bin Bashir, banyak. Karena Husaim itu gurunya siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana belajar dari Husaim, Pak Lihun? Di mana? Di mana? Di Baghdad, ya. Di Baghdad, ya, di Baghdad. Sebelum beliau rihlah. Ya kan? Sebelum beliau rihlah. Selain Abu, selain Husaim, siapa lagi di Baghdad beliau? Dari Abu Yusuf Al-Qadhi. Dari Abu Yusuf Al-Qadhi. Atau beliau mengatakan haddatsani Waqi', atau haddatsani Sufyan ibn Uyainah, haddatsani Sufyan ats-Tsauri. Ada atau tidak di dalam musnad Imam Ahmad haddatsani Malik bin Anas, ada atau tidak? Hah? Tidak ada loh, antum kok tahu tidak? Hah? Tidak pernah bertemu dengan Imam Malik, tapi sezaman dengan Imam Malik. Dari mana mendengar Imam Malik wafat? Di majelisnya siapa? Husaim bin Bashir. Di majelisnya Husaim bin Bashir mendengar wafatnya Imam Malik, juga mendengar wafatnya Hammad bin Zaid rahimahullah. Barakallahu fikum. Jadi tidak baca musnad Imam Ahmad sudah tahu kan? Sudah ada ya hadisnya Imam Ahmad dari Imam Malik. Barakallahu fikum. Ah, demikian. Haddatsani Husaim, haddatsani apa namanya? Waqi, haddatsani Asy-Syafi'i. Syafi'i guru beliau. Terus an Umar ibn Khattab, dari Umar bin Khattab atau siapa saja guru beliau, namun intinya akhirnya adalah siapa? Umar bin Khattab. Hadis berikutnya Umar bin Khattab, berikutnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, sampai selesai hadis-hadisnya siapa? Umar ibn Khattab. Setelah selesai beliau berpindah kepada judul berikutnya, Musnad Utsman ibnu Affan. Musnad Utsman ibnu Affan. Berarti dalam lembaran-lembaran itu akan disebutkan hadis-hadisnya siapa? Utsman ibnu Affan. Haddatsani fulan bin fulan an fulan an fulan an Utsman bin Affan. Sampai habis hadisnya siapa? Utsman ibnu Affan. Kemudian yang keempat, Musnad Ali bin Abi Thalib. Musnad Ali ibn Abi Thalib. Beliau pun menyebutkan hadis-hadisnya siapa? Ali ibn Abi Thalib. Dan perlu antum ketahui, ikhwatul kiram, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau mengawali musnad beliau dengan menyebutkan Musnad al-Asyarah al-Mubasyarina bil Jannah. Jadi diawali dengan sahabat-sahabat yang dijamin masuk apa? Jannah, 10 yang disebutkan dalam satu hadis. Dan dari 10 orang ini diawali dengan Al-Khulafa Ar-Rashidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ibn Abi Thalib. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan musnad istri-istrinya Nabi. Ada musnadnya Aisyah, musnadnya Hafsah, ya, Ummul Mukminin, ya, dan seterusnya. Musnadnya Ummu Salamah. Ada juga musnadnya Abu Hurairah, musnadnya Jabir bin Abdullah, musnadnya Anas bin Malik, musnadnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan kitab apa? Musnad. Jadi sekali lagi, kitab musnad itu adalah kitab hadis yang bersanad. Yang bersanad. namanya saja musnad. Di mana penulisnya mengelompokkan hadis-hadis di dalam kitab tersebut berdasarkan sahabat. Adapun urutan sahabatnya ini macam-macam. Ada yang mengurutkan berdasarkan huruf abjad, hamzah dulu dan seterusnya. Ada yang mengawali dengan sahabat-sahabat yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, seperti ya, Imam Ahmad di sini mengawali dengan yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Khulafa' Ar-Rasyidun, ya, dan seterusnya. Jadi inilah kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sini ada faedah bagi kita, bagi para penuntut ilmu, ya. Kalau mau mencari hadisnya Abu Bakar As-Siddiq, ya jangan dilihat pada juz yang terakhir, tidak akan ketemu. Ya, antum coba cari apa namanya hadis Abu Bakar di juz yang ke apa namanya ke 30. Oh iya, tak cari karena tidak ngerti. Ambil juz dia buka, ya tidak akan ketemu. Karena musnad Abu Bakar di mana? Juz yang pertama, juz-juz awal. Jadi al-Asharah al-Mubasharun bil Jannah itu di juz-juz awal. Ya. Wabillahi taufiq. Dari sini juga perlu antum ketahui, ya, kitab musnad itu hadisnya berarti campur, campur baur dari sisi temanya. Ya. Intinya dia dikelompokkan berdasarkan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq. Namun di situ ada hadis tentang sholat, ada hadis tentang zakat mungkin, ada hadis tentang apa namanya jual beli muamalah, ada hadis tentang hudud. Tidak diurutkan berdasarkan maudhu', berdasarkan tema. Demikian pula ada yang sahih, ada yang hasan, atau mungkin bahkan ada yang dhaif. Mungkin saja dalam kitab musnad hadis yang apa? Dhaif. Meskipun tidak banyak. Berbeda dengan kitab sunan. Nanti sedikit kita mengambil faedah. Kalau kitab sunan, ya, Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Tirmidzi dan yang lain, kitab-kitab itu penulisnya, ya, mengurutkan hadis, mengelompokkan hadis berdasarkan bab, berdasarkan tema. Makanya diawali dengan kitabut toharoh. Kitab apa? Toharoh. Nanti babnya ada bab tentang ini, bab tentang itu, bab tentang wudu, bab tentang tayamum, bab tentang dan seterusnya. Sahabatnya bisa campur. Tetapi kitab sunan itu, ya, dikumpulkan berdasarkan apa? Dikelompokkan berdasarkan bab atau tema. Dikelompokkan hadis-hadisnya berdasarkan itu. Maka pada kitab yang pertama, kitab ut-toharoh, adalah semua hadis-hadis tentang toharoh. Tanpa memperhatikan sahabatnya siapa. Kemudian diurutkan lagi berdasarkan bab. Ada bab tentang wudu, ada bab tentang apa? Tayamum, ada bab tentang ghusl mandi janabah, ada bab tentang apa namanya yang lainnya, tentang air misalnya. Nanti masuk pada kitab berikutnya, kitab ushalah. Maka di situ semua hadis-hadis tentang sholat. Nanti diurutkan dengan bab-bab yang ada bab tentang apa namanya mungkin sholat sunnah, ada bab sholat apa subuh, bab sholat dan seterusnya barangkali demikian. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab mana? Kitab-kitab sunnah. Walhamdulillah, ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Sesi yang pertama kita alhamdulillah telah membahas biografi ringkas tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kita sudah selesai juga mengenal tentang Musnad Imam Ahmad. Dan ba'dal maghrib insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya terkait dengan contoh-contoh hadis di dalam Musnad Imam Ahmad, dan kita akan pelajari beberapa hadis-hadis tersebut insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.